bojo kula cerewet iki. Kula njaluk donga sing kena nggo bungkem cangkeme bojo. Dhek ora ngerti wong aku dhewe lagek berarti celathu bojoku. Tapi ya tak turuti ae, gampang Pak, ya ana donga bungkeman kuwi. Carane ngene. Enteni nek bojomu turu. Sing paling apiki nek turune rondok mangap. Nyangkut terus wacakno donga iki sebulno cangkeme. Donga bungkeman. Bojomu sapa jenenge? Sriyapi. Ya wis, enteni bojomu turu. Sing apik nek rondok mangap. Wacakno donga iki no pinggire. Bismillahirrahmanirrahim. Ciliko cilikem. Bumi mengo. Cangkeme seriati mingkem. La ilaha illallah.